Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa ahsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Fa'inna ala tarki ma'asyatik. Urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut. Wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan. Takut kepada akhirat hukuman Allah. Itu menjadikan kita untuk bersemangat dalam beribadah saat kita hidup saat ini. Dan juga menjadikan benteng bagi kita untuk menjauhi kemaksiatan. Ittaqun nar wala bisyikki tamratin, takutlah kepada api neraka biarpun hanya dengan bersedekah dengan separuh kurma. Artinya apa? Jangan menyerah. Semampu kita untuk berbuat baik, semampu kita untuk menjauhi kemaksiatan, lakukanlah. Karena apa? Allah Maha tahu. Dan karena memang punyanya satu kurma, ya Allah menerima itu. Kalau enggak punya ya enggak usah bersedekah. Tapi punya kok enggak bersedekah, itu yang bakal merepotkan dirinya nanti. Harta itu akan membebani. Semua kekayaan, harta, tahta dan sebagainya, dunia ini kalau tidak kita gunakan untuk Allah, maka akan menjadi sebab kita akan ditanya di sepanjang perjalanan di akhirat nanti. Urusan dunia pertanyaannya ruwet, dari mana kau dapat dan engkau gunakan untuk apa? Gitu. Kalau orang berbuat dosa yang lainnya tuh paling kenapa kau begitu? Gitu saja. Tapi kalau sudah harta itu, dari mana kau dapat gebuk jeder? Terus kau gunakan untuk apa? Digebuk lagi. Nah ini berat urusan dunia. Maka alangkah indahnya orang yang mendapatkan dunia dengan cara yang benar, kemudian digunakan untuk sesuatu yang benar. Cara ngambilnya benar, menggunakan enggak benar, maka pun menjadi sebab dihukum nanti di akhirat. Baik, ini saja. Kita lanjutkan pada hikamnya bin Athaillah As-Sakandari. Bismillah. Hikmah yang ke-48. Qala Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain, amin. Ila an qala min 'alamati mautil qalbi 'adamul huzni 'ala ma fataka minal muwafaqati وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. Hati ada yang hati mati dan ada hati yang hidup. Hati yang hidup adalah hati yang telah dikuasai oleh rasa pengagungan kepada Allah, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi dengan rasa takut kepada Allah dan juga harapan kepada kasih sayang Allah. Hati yang hidup adalah hati yang di dalam hati yang mengagungkan Allah, itu hidup. Mengagungkan Allah di sini maknanya mengagungkan Allah dan mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Kalau tiba-tiba Anda punya hati yang di saat disebut nama Allah, hati Anda bergetar. Atau paling tidak ada keinginan Anda untuk mengagungkan nama Allah. Itu hati yang diberi oleh Allah kehidupan, hati yang hidup. Hati yang diberi oleh Allah, hati yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah ini bukan basa-basi, karena sumbernya dari hati. Kalau orang memang pada dasar hatinya mengagungkan Allah, mau tidak mau akan mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah, baginda Nabi, akan kita akan mengagungkan Rasulullah, mengagungkan malaikat Allah, mengagungkan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merendahkan nabi berarti merendahkan Allah, murtad juga, keluar dari iman. Jadi ada hati hidup. Dan kalau hati yang mati itu adalah hati yang sepi daripada pengagungan kepada Allah. Dikumandangkan Al-Quran, tidak ada rindu untuk mendengar. Diangkat syiar agama Allah, tidak ada kerinduan untuk mengagungkan. Biasa saja. Dengar adzan biasa, dengar bulan Ramadan biasa, dengar nama ulama biasa, dengar Nabi Muhammad biasa. Hati yang mati itu. Kalau hati yang hidup disebut Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disebut nama sahabat Nabi langsung kagum radhiyallahu taala anhu. Ada rasa hidup hatinya itu. Rasa kagum kepada mereka-mereka yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tanda-tanda hati itu hidup. Yang jelas kalau hati hidup yaitu tadi mengagungkan Allah, mengagungkan yang diagungkan oleh Allah. Takut melanggar Allah. Takut melakukan keharaman, rindu melakukan kebaikan karena ada surga di balik itu semuanya. Wa min alamati mautil qalbi, kalau Anda pengin tahu hati Anda ini mati atau hidup. Min alamati mautil qalbi, tanda kalau hati seseorang itu mati, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati, yaitu di saat dirimu tidak pernah merasa gelisah dan susah di saat engkau tidak bisa melakukan kebaikan. Orang lain melakukan, kok kita tidak bisa melakukan, kok tenang-tenang saja. Awas, hati-hati, hatimu mati. Hatimu mati. Melihat orang pada pergi ke masjid mengadakan majlis taklim, tenang saja. Bahkan tidak pernah tergerak, enggak pernah mikirin, bahkan enggak, na'udzubillah. Tapi ada orang yang hati hidup tapi belum bisa. Ya Allah, enaknya orang itu bisa ngaji setiap minggu. Aduh, di rumah aku repot, punya kerjaan, aku harus jualan. Ada hatinya hidup. Ngelihat orang ngaji, rindu, biarpun dia belum bisa, hidup dia. Ngelihat orang bersedekah, oh ya Allah, enaknya orang itu sedekah. Sudah kaya, banyak sedekah, kaya dunia, kaya akhirat, dia rindu. Nah itu hati hidup. Kalau Anda ingin tahu hati Anda hidup atau tidak, tengok diri Anda di saat melihat orang melakukan kebaikan, kemudian oh Anda kok tidak bisa melakukan, apa yang Anda rasakan? Seperti gini loh ya. Di balik kalau itu kita memberi, sebenarnya kan di saat kita memberikan sebuah, melakukan sebuah kebaikan, kita akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Ini saja. Anda sangat memerlukan misalnya apa, sembako. Anggap saja Anda yang diberi oleh Allah diuji dengan ekonomi yang pas-pasan. Anda sangat memerlukan. Sangat memerlukan bahan-bahan makanan, apakah itu minyak goreng, beras dan sebagainya. Kemudian sudah dikasih tahu ibu, jam 7 nanti datang ya ke toko ini, nanti insyaallah jam 7 sampai jam 8 akan dibagi-bagi sembako. Girangnya. Anda girang. Girang untuk mendapatkannya. Senang karena sembako kita butuhkan. Baik. Tak taunya apa? Sampai di situ, ya Allah, kok jalan macet. Lampu merah lagi. Oh Allah. Pas di situ jam 8.5 menit baru ditutup, selesai. Ibu enggak dapat apa-apa. Coba. Ngenes atau tidak? Ya Allah, telat 5 menit. Ya Allah, 5 menit. Padahal itu hanya sembako yang hanya dimakan di dunia. Bagaimana Anda atau kita yang katanya punya iman kepada hari akhir, di sana ada surga, yang kenikmatan surga tidak bisa dibanding dengan kenikmatan dunia, mendengar seruan sholat duha tidak pernah tertarik, mendengar seruan sedekah biasa saja. Nah kalau tadi kan dengar informasi dapat bantuan sembako, senang kan begitu. Ada berita sholat duha, sedekah, bangun masjid, pesantren. Kalau tiba-tiba hati Anda tergerak seperti orang yang bahkan terima sembako tadi, berarti hati Anda hidup. Oh, ya Allah, kapan kesempatannya? Ya Allah, membangun masjid belum jadi. Pak, punya duit enggak? Enggak punya. Ya Allah, gimana ini kita enggak punya duit? Pengen nyumbang enggak punya duit. Nah, hati hidup. Di saat sudah masjid jadi, ngendes dia. Ya Allah, masjid jadi Mekah yang sholat banyak, yang ibadah banyak. Saya enggak bisa sedekah karena dia melarat. Nah, rasa gelis, rasa susah itu, rasa nyesel itulah hati yang hidup. Dan dia dapat pahala sudah. Tapi yang repot tidak pernah menyesal. Ada kebaikan dilakukan orang lain, dia nyantai saja. Biasa-biasa saja. Tidak pernah ada kerinduan. Bahkan mungkin menghindar dari kebaikan. Aduh. Pengumuman proposal masjid. Dapat nanti bangunan masjid. Lagi-lagi. Tapi kalau orang sudah dipilih hatinya hidup, apa kira-kira? Apa yang bisa kita bantu? Saya tidak punya duit. Tapi saya punya urukan atau apa. Nanti aja kalau ada tukang saya ngasih makan sehari. Apa-apa. Ada kerinduan untuk berbuat baik. Hati hidup. Dan di saat tidak bisa melakukan, menyesal. Menyesalnya ya penyesalan yang dahsyat. Seperti seorang ibu atau bapak-bapak yang rajin sholat malam tahajudan. Dia nikmati tahajudan. Akan tapi suatu ketika terlambat tidurnya hingga dia tidak bisa melakukan sholat malam, tiba-tiba dibangunkan oleh Allah, sudah terdengar adzan subuh. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, enggak tahajudan. Dan ini dilakukan oleh para orang-orang soleh, semacam Abu Yazid Al-Bustami dan sebagainya. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu suatu ketika itu ketinggalan sholat malam, semalam saja. Biasanya tahajud panjang, tiba-tiba malam itu dibikin tidur oleh Allah. Sampai tiba-tiba bangun, sholat subuh, adzan subuh sudah dikumandangkan. Nyeselnya enggak kira-kira. Padahal tahajud kan enggak wajib. Nyeselnya enggak kira-kira itu menangis dia. Sampai nangis. Dicari apa kesalahannya. Istighfar yang banyak, kok sampai aku tidak dibangunin oleh Allah. Nyeselnya Allah. Kehilangan. Benar-benar kehilangan soto yang besar banget. Dicari kesalahannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, ketemu dosanya. Gara-gara dosa sedikit. Dosa yang ia lakukan ceritanya ada orang minta-minta. Ceritanya ada orang minta-minta, itu orangnya keker. Gagah perkasa. Terbetik di hatinya Imam Abi Yazid Al-Bustami itu begini. Ini orang gagah kok minta-minta. Cuman gitu dong. Dia koreksi diri, suudon, merasa suudon sama orang. Orang keker kok minta-minta. Kalau tidak bisa ngasih kan diam saja, tapi kalau sudah mulai kebentar di hatinya, unyusul dicari orangnya untuk minta maaf. Takut melakukan dosa, karena dosa yang dilakukan seorang hamba itulah yang akan menjadikan orang itu jauh dari Allah, mudah melakukan, mudah meninggalkan kebaikan dan mudah melakukan kemaksiatan. Lah ini nyesel kayak begitulah, Anda sudah tergolong seperti ini atau belum gitu loh. Lihat orang berbondong-bondong pergi ke masjid, Anda kok belum bisa. Apa yang ada di hati Anda? Orang pada berlomba-lomba bisa bersedekah, apa yang Anda lakukan saat ini? Orang pada melakukan banyak ibadah, apa yang Anda lakukan saat ini? Kalau ternyata Anda tidak pernah punya penyesalan, maka ketahuilah hatimu mati. Kata Ibn Athaillah, hati yang mati. Wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallati. Dan tidak ada penyesalan di saat adanya kesalahan yang dilakukan. Na'udzubillah. Ada orang kayak Abu Yazid Al-Bustami hanya melakukan kesalahan gitu, tak menangis. Lah kita pernah tidak menyesali dosa-dosa kita. Maka tanda hati yang mati adalah jika seorang hamba melakukan sebuah dosa tapi tidak pernah menyesal. Berarti hatinya betul-betul mati. Gak pernah menyesal. Orang mati itu gak ngerti duitnya diambil, kalungnya diambil, kan begitu. Dompetnya diambil karena dia mati. Orang mati. Sama hati mati begitu. Kalau orang hidup diambil duitnya ya jangan boleh. Jangan, ini duit saya. Hati yang mati gak mau kehilangan kebaikan. Melakukan dosa berat. Ya namanya manusia memang bisa melakukan dosa. Kan memang manusia. Kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu khata'un. Suka melakukan salah. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu yang bertobat. Kita bisa berdosa. Tapi lihat, nah tobat inilah naik pangkat. Siapa sih yang tidak berdosa dari bangsa manusia ini? Hanya baginda Nabi SAW. Para Nabi yang tidak pernah berdosa karena maksum. Adapun kita, ada kelemahan-kelemahan kita. Sesaat kita melakukan dosa dengan mata kita. Sesaat kita melakukan dosa dengan telinga, dengan lesan, dengan anggota tubuh kita. Akan tapi kita ialah, orang baik bukan orang yang tidak pernah berdosa. Kalau orang tidak pernah berdosa, jelas itu orang baik dan itu hanya ada pada Nabi. Tapi orang baik dari kalangan manusia biasa seperti kita adalah yang di saat melakukan dosa sekecil apapun bergegas minta ampun kepada Allah. Dia berdosa, tapi segera menyesal. Menyesal yang sesungguhnya. Dan menghidupkan, menghadirkan penyesalan ini harus ada kesadaran. Kalau dia tak katakan oleh para ulama, dijelaskan bahasanya, syaratnya orang bertobat itu harus ada penyesalan. Sampai baginda Nabi menyebutkan, At-tobatu yannadamatu. Yang namanya tobat itu adalah penyesalan. Yang tidak menyesal tidak dianggap tobat. Kalau seseorang pernah melakukan dosa, kemudian dia merenungi dosa tersebut, lalu memikirkan hukumannya yang amat berat, kemudian bagaimana murka Allah, bagaimana nanti diajak bicara Allah di hari kiamat, kemudian sampai dia menyesali dosa tersebut, sampai merasa ketakutan. Nah, hidup hatinya. Dan sekarang kita perlu menghidupkan hati kita dengan menghadirkan, membiasakan, merenung kita. Tafakkur. Tafakkur. Merenungi dosa kita, masa depan kita nanti di akhirat. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, jika Allah belum mengampuni kita, maka ketahuilah dosa itu akan tampak di alam barzah. Sekecil apapun. Begitu sebaliknya, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, kemudian kok dia menyesal lalu mohon ampun kepada Allah dengan serius berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Maka katailah at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tanyakan hati kecilmu sendiri. Hatimu dihidup otomatis. Pernahkah anda menyesali dosa-dosa anda, ambil waktu di tengah malam untuk menyebut kesalahan anda kepada Allah lalu anda atau belum? Pernah atau belum? Kalau belum, khawatir hati kita itu mati. Para kekasih Allah punya waktu khusus untuk mengadu kepada Allah. Padahal setiap saat beliau mengadu. Untuk mengadukan kesalahan-kesalahannya. Nah, mengadukan kepada Allah akan kesalahan kita ini juga makna sadar. Orang minta ampun tapi gak sadar akan dosanya itu malah bikin pegel kalau dengan manusia. Bikin kesel. Dengan Allah pun, kita harus punya adab. Makanya penyesalan itu kan syarat utama dalam pertobatan. Istighfarnya banyak, astaghfirullahaladzim, tapi tidak menyadari akan dosa-dosanya. Itu seperti dikatakan oleh Rabi Adawiyah, kalau orang istighfarnya enggak sadar itulah istighfar yang perlu diistighfari. Istighfarnya saja perlu diistighfari, istighfarnya orang kurang ajar. Oh, minta maafnya di sana. Bawa tasbih, astaghfirullahaladzim, depan sinetron buka aurat, astaghfirullahaladzim. Sambil lakukan maksiatan, astagfirullah apa itu? Agar tapi dengan penuh kesadaran. Dan begitulah Allah yang Maha Kasih memberikan kepada seorang hamba itu segala kelemahan untuk bisa disadari, untuk bisa melambung pada kemuliaannya. Dia lemah, melakukan dosa, kemudian dia sadar dengan dosanya, setelah itu ternyata Allah mengangkatnya. Bahkan kalau disebutkan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Surga yang disiapkan Allah untuk orang yang bertakwa. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Memang disebutkan adalah orang bersedekah, berinfak dalam keadaan senang, dalam keadaan sepi, itu adalah orang-orang bertakwa. Tapi lanjutannya apa? Orang bertakwa yang tempatnya nanti di surga ternyata bukan hanya orang yang berbuat beramal baik. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. Nah, termasuk orang ahli surga itu yaitu orang yang والذين إذا فعلوا فاحشة, orang yang melakukan dosa keji. Bahkan kalimat fahisyah ini dosa yang paling berat sekalipun, selain asalkan bukan menyekutukan Allah. Dosa na'udzubillah, dosa zina, dosa judi, dosa mabuk, dosa-dosa besar. Kuncinya satu, dzakarullah, ingat Allah. Kalau Allah akan menyiksa kalau belum mengampuni kita, ingat Allah. Astaghfiru li dzunubihim, kemudian segera minta ampun. Sadar Allah yang Maha menghukum. Allah yang Maha menghukum di dunia dan di akhirat, dan Allah yang akan menghinakan hambanya dan yang mengangkat hambanya. Kemudian setelah astaghfiru li dzunubihim, kemudian mohon ampun. Walau, dan dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'lu. Ini adalah lanjutannya. Bukan dia tobat-tobat mainan. Dia melakukan kekejian sekalipun lalu ingat Allah. Bergetar hatinya. Takut kepada Allah. Yang Maha Pengasih sekaligus Allah Maha Kuasa untuk menghukum hambanya. Dzakarullah. Kemudian dia setelah ingat Allah, segera memohon ampun kepada Allah. Karena dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa matanya, dosa telinganya, dosa zinanya, dosa apapun. Tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Kemudian ada lanjutannya. Membuktikan kalau dia menyesal, walam yusirru ala ma fa'alu, dia akan menghentikan semua kejahatan yang pernah dilakukan. Nah ini, kalau sudah begitu apa? Nah ini rasa di dalam hati kayak begitu, tanda hidup hatinya. Tidak usah jauh-jauh, kita perlu koreksi diri kita sendiri. Anda pernah menyesal kok? Waktu Anda duit-duit hilang, ya? Atau apa saja, pernah kita menyesal? Nah penyesalan itu ya kayak begitu. Menyesal itu rasanya begitu. Kalau kita buat contoh misalnya ada orang punya ngambil duit gitu loh. Biar tahu nyesal itu kayak apa sih? Orang enggak tahu nyesal. Enggak pernah menyesal. Gimana sih nyesal? Nyesal buat apa? Nyesel, nyesel, nyesel, nyeselnya kurang aja. Nyeselnya kayak enak banget. Gini loh ya, nyesel itu Anda punya gaji bulanan. Gaji Anda satu-satunya. Anda tidak punya pemasukan kecuali daripada gaji Anda. Sementara bersama itu juga Anda sudah kredit panci, uang listrik, segala macam, wah macam-macam. Ditagih hutang. Anda sudah janji kepada semuanya itu bahwasanya nanti bulan ini akhir bulan akan saya bayar. Masya Allah. Anda percaya diri pergi ke kantor, Anda kerja ngambil duit. Setelah Anda ngambil duit, Masya Allah Anda taruh di tas. Sampai di rumah, nggak ada duit. Duh, tasnya bolong. Bolong tasnya, jatuh. La ilaha illallah. Nah, karena ini uang sangat Anda butuhkan, Anda pasti menyesal. Paling tas Anda marahin, lambatin. Tas ini, gara-gara tas ini. Kira-kira besok, bulan depan, waktu ngambil duit, dipakai lagi, enggak tasnya. Enggak kira. Marah, dia kata, ini gara-gara tas ini, duit saya hilang. Makanya termasuk tanda tobat juga begitu. Kalau Anda pernah maksiat di tempat itu, Anda jangan dekat-dekat dengan tempat itu. Kalau Anda tobat urusan laki dengan perempuan, semua yang membawa Anda kepada kenangan Anda hapus kalau Anda tobat. Ungkapannya tobat, saya menyesal dengan laki-laki itu. Kenapa baju hadiahnya masih kau simpan? Nomor HP-nya kau simpan? Dusta kau. Kau bohong. Allah Maha tahu kau simpan HP-nya. Nomor HP-nya. Tobat itu serius. Kenapa baju hadiahnya biarpun semahal apapun bakar itu? Membakar setan. Nah ini contoh bertobat. Tobat kau masih senang bergaul dengan dia. Kalau temannya teman judi, teman mabuk, Anda bertobat, Anda hindari perkumpulan itu. Kalau masih ada berkumpul, belum tobat. Bertobat. Ini makna bertobat. Nyesel, aku terjerumus gara-gara tempat itu. Aku terjerumus gara-gara kumpulan itu. Maka penyesalan itu, ya itu tanda kalau hati Anda punya hati itu hidup. Nah ini, tanyakan diri Anda sendiri. Berapa kali Anda menitikkan air mata karena kesalahan yang pernah Anda lakukan? Kita semua perlu belajar menangisi dosa-dosa kita. Dan harus selalu di mata kita adalah rahmat Allah, sekaligus di mata kita adalah hukuman Allah. Di mata kita surga, di mata kita neraka. Agar kita di saat mendengar seruan kebaikan, tidak akan menunda-nunda lagi karena kita melihat surga. Di saat ada kemaksiatan di hadapan kita, ingat neraka, langsung kita tinggalkan. Itulah maqam tinggi. Maqamnya orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar menangis. Sampai dikatakan, berusahalah engkau menangis dan menyesali dosa-dosa. Sampai engkau menitikkan air mata. Bahkan yang paling berarti adalah tetesan air mata di saat tidak ada orang. Kalaupun ada orang menangis menyesali dosa di hadapan orang, sah. Misalnya lagi berkumpul begini, ada diskusi, diobrolan tentang penyesalan, tapi dia menangis, sah-sah saja. Agar tapi tulus tidak tangismu itu. Bagaimana agar tahu saya itu menangis dengan tulus? Waktu kamu mengingat itu semuanya, saat sendiri bisa nangis atau tidak? Orang bisa nangis di depan orang, tapi saat sendiri nggak bisa nangis. Cengar sendiri saja kepada Allah. Kurang ajar dia kepada Allah. Menangis kepada Allah. Menangis yang paling hebat adalah di saat berada di kamarnya sendiri. Tapi menangis pada orang, jangan disalahkan kalau ada orang menangis, oh dia tersentuh hatinya oleh sebuah panjatan doa atau sentuhan kalimat-kalimat dari seorang ustaz, lalu dia menangis, sah-sah saja. Akan tapi yang tidak benar adalah kita bisa menangis di depan orang, tapi saat sendiri tidak bisa. Pernah ada suatu kita ada orang menangis di hadapan manusia, lalu Nabi mengatakan, na'am idzakana hadza fi baitik. Ya, kalau itu di rumahmu boleh kau begitu. Tapi apakah tidak boleh kita menangis? Menangis itu tidak bisa, nangis itu bukan dibuat-buat. Nangis itu desakan daripada serasa di dalam hati, apakah kesal, atau rindu, atau penyesalan, itu menjadikan orang nangis. Kesel, nangis. Ya kan itu? Nangis. Rindu bisa menangis. Nyesal bisa menangis, luapan di dalam hati. Nangis bohongan juga bisa, ada orang cengeng, dikit-dikit nangis, gampang nangis. Tapi yang bermakna adalah suara daripada hati itu. Nah ini, pancaran dari hati, hati yang menyesal. Menyesal itu ada tarkun nadami, kata Ibn Athaillah As-Sakandari. Tanda hatimu mati itu adalah jika engkau tidak pernah menyesali atas kesalahan yang terjadi kepadamu. Hatimu mati. Lah kalau hati mati itu apa buahnya? Buah hati yang mati itu di saat mendengar petuah susah memahaminya, menjadikan orang keras kepala. Keras kepala, tidak bisa dinasihati. Keras hatinya, enggak bisa nerima nasihat. Enggak pernah tersentuh, enggak pernah menyesal. Dan ingat, sudah masuk bencana yang amat besar jika ada seorang hamba tidak pernah menyesali dosa-dosanya. Karena siapapun yang tidak pernah menyesali dosa-dosanya, tidak pernah punya tobat selamanya. Yang tidak pernah menyesali dosanya, tidak pernah punya tobat. Sebab hakikat tobat adalah an-nadamatu, kata Nabi. Hakikat tobat adalah an-nadamatu, penyesalan. Berusaha untuk menangisi dosa-dosa. Hadirkan waktu di malam hari, 5 menit, 10 menit, ingat dosa, hukuman. Oh, hukuman Allah di dunia ada, dan hukuman di akhirat juga ada. Orang hanya takut kadang dengan hukuman di dunia karena malu dengan mertua, malu ini. Tapi ingat, hukuman di hadapan Allah lebih pedih lagi. Hukuman di hadapan Allah di akhirat lebih pedih lagi. Mari kita pulang ke rumah masing-masing mengoreksi hati kita. Hati yang hidup atau hati yang mati. Hati kita hidup atau mati. Kalau hati kita mati, na'udzubillah, segala kejahatan akan mudah dilakukan. Tidak takut maksiat, tidak rindu kebaikan. Kalau sudah hati mati. Tapi kalau hati hidup, masya Allah, tidak ada seruan kebaikan kecuali hati kita mengajak anggota tubuh kita untuk melakukannya. Dan jika hati kita hidup, tidak ada seruan, tidak ada larangan atau sebuah dosa yang disebut, kecuali hati itu mengatakan kepada anggota tubuhnya, jangan kau lakukan itu. Semuanya dari hati. Makanya yang perlu dijaga adalah hati. Hati yang hidup. Semoga Allah menghidupkan hati kita. Sehingga mudah menyesal di saat berdosa. Rindu melakukan ketaatan. Menyesal di saat tidak bisa melakukan kebaikan. Sehingga kita benar-benar digolongkan sebagai hamba-hamba yang datang kepada Allah di qalbin salim. Hati yang selamat. Hati yang hidup. Hati yang sehat. Sehingga kalau hati sehat, hati selamat, ialah orang yang akan terbebas dari segala siksa, baik itu di alam barzah ataupun siksa di padang mahsyar hingga nanti di akhirat, dan diganti oleh Allah dengan keindahan di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukuran khairan kami aturkan kepada guru kita semua, Buya, yang mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan yang pertama, datangnya dari Indri dari Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimanakah niat puasa Asyura? Bolehkah digabung dengan puasa sunnah Senin Kamis dan juga puasa qadha? Dan juga Buya, apakah amalan untuk wanita yang sedang haid sehingga tidak bisa melaksanakan puasa Asyura tapi bisa mendapat faedah dari puasa Asyura yang bisa menghapus dosa-dosa itu? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, niat puasa Asyura dan juga sekalian niat puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a adalah tanggal 9, untuk kita berbeda dengan orang Yahudi, tanggal 9, besok hari Rabu insya Allah. Niat puasa itu adalah tidak harus pakai bahasa Arab. Bahkan juga tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Kalau Anda ucapkan boleh-boleh saja. Kita permudah saja gara-gara diajari niat bahasa Arab yang nggak hafal lalu nggak puasa. Yang penting puasanya niatnya begini, Allah, saya puasa tanggal 9 Muharram ya Allah. Allah sudah tahu. Ya Allah, saya puasa tanggal 10 Muharram nih. Saya puasa Asyura ya Allah. Allah sudah paham. Pokoknya Anda lintaskan kapan waktu niat itu. Niat itu waktunya adalah mulai tadi. Maghrib itu untuk besok. Mulai kentang maghrib, der sudah boleh bisa. Anda boleh niat. Misalnya besok itu tanggal 10. Tanggal 10 Arab itu kan mulainya adalah maghrib tadi. Hari maghrib sudah Anda boleh niat. Niatnya begini dalam hati. Aku pengen niat puasa Asyura. Sudah sah. Aku puasa Asyura. Kisah. Aku niat puasa Asyura. Selesai. Aku niat puasa Taswa. Selesai. Itu niatnya. Dipermudah. Nah. Kemudian apakah boleh puasa sunnah itu digabung dengan puasa Senin Kemis? Karena Asyura memang betul pas tanggal hari Kamis. Sunnah dengan sunnah dalam puasa boleh digabung. Sunnah, sunnah rawatib, sunnah yang dikukuhkan dalam puasa boleh digabung. Kalau sholat tidak. Kalau sholat misalnya ba'diyah duhur digabung dengan qobliyahnya. Atau ba'diyah duhur yang belum dilakukan, tatonya sudah masuk waktu asar, qobliyah asar gabung ba'diyah duhur nggak bisa. Atau duha selain dibarengi dengan apa? Duha rawatib. Misalnya malam ya. Malam witir, rakaat witir dibarengi dengan ba'diyah isya enggak sah. Kalau sholat, kalau puasa sunnah digabung dengan sunnah boleh. Anda niat puasa Muharram, 10 Muharram, Asyura, aku niat puasa Arusha sekalian hari Kamis dapat. Tapi kalau puasa sunnah digabung dengan fardu, puasa qadha enggak boleh. Jadi nggak boleh kalau sunnah puasa dengan sunnah puasa boleh digabung, pahalanya dapat semuanya. Tapi kalau fardu puasa yang wajib tidak bisa dibarengkan dengan yang sunnah. Misalnya tanggal 10 Muharram atau Asyura Anda gabungkan dengan qadha ibu-ibu yang punya utang, maka ketahuilah nggak boleh. Tapi kalau Anda ingin membayar utang, bayar saja utang tanggal 10 Muharram, niatnya ya Allah aku bayar utang Ramadan, sah. Kemudian Allah itu maha kasih, biarpun Anda niatnya hanya mengqadha bayar utang, maka Anda mendapatkan pahala hari puasa Asyura sekaligus puasa hari Senin. Tapi nggak usah dimasukkan dalam niat. Itu saja. Kemudian bagi wanita yang apa tadi, yang udzur, maka diganti dengan amalan apa? Tidak ada pengganti amalannya, yang perbaik. Pokoknya gini saja deh. Kalau ini Anda dikisahkan, kalau ada orang biasanya melakukan satu amalan baik, lalu kemudian ada udzur, maka biarpun dia tidak melakukan, maka dia mendapatkan pahala. Intinya begini, kalau Anda memang sudah bercita-cita dari jauh-jauh hari, saya ingin niat benar, niat beneran loh ya. Allah kan tahu, maha tahu. Kalau pura-pura, ya Allah. Pura-pura, insya Allah, ya Allah, saya mau puasa tanggal 10. Pura-pura, ya Allah tahu. Tapi kalau memang Anda benar-benar niat ingin puasa 10 Muharram, biarpun Anda dalam keadaan udzur, maka Anda sudah mendapatkan jawaban. Pengen puasa beneran. Artinya begini, kalau tiba-tiba hari itu sudah tidak akan puasa enggak? Puasa. Pasti? Pasti saya akan puasa. Berarti Anda mendapatkan pahala. Ada pun amal yang lain enggak ada penggantinya, akan tapi Allah Maha Kasih, selagi seorang wanita yang dalam keadaan haid itu rindu untuk berpuasa. Dan kalau seandainya benar-benar suci dia akan berpuasa, maka Allah Maha Kasih akan berikan pahala. Tanda penyesalannya itu yang perlu Anda tampakkan bersamaan dengan hikmahnya Ibn Athaillah Al-Sakandari. Nyesalnya di mana? Ya orang kok pada puasa, ya Allah saya enggak bisa, sudah saya sholawatan aja dari pagi sampai malam. Boleh. Bukan berarti sholawat pengganti, tidak. Pak, tanda penyesalan. Sebab ibadah tidak bisa diganti dengan ibadah yang lainnya. Nah, tapi itu tanda penyesalan, ya Allah. Orang pada puasa enaknya dapat pahala, ya Allah. Semoga aku dengan sholawat saya dapat Allah sholli ala Muhammad. Oh, berarti Anda menyesal. Nah, penyesalan itulah yang menjadikan Anda diberi oleh Allah pahala. Persis seperti orang yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba umum dari Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga Buya sekeluarga diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya, bagaimana caranya membujuk suami agar bisa meninggalkan ajaran sesat yang disampaikan oleh ustadznya. Karena saya sudah mendalami ajarannya dan saya sudah memberitahukan fakta-fakta bahwa ustadz tersebut membawa aliran sesat, sementara saya sendiri mengikuti aswaja. Apakah boleh saya tidak menuruti suruhan suami yang menyuruh saya untuk mengikuti ajaran dari ustadznya dengan mempertahankan akidah aswaja saya? Jazakallahu khairan dia. Seorang wanita yang dalam akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Misalnya seorang wanita akidahnya benar. Akidah yang biasa dengan sifat 20, akidah dengan akidah selama ini. Punya suami berbeda. Punya akidah sesat. Yang gampang mengkafirkan atau mengkafirkan sahabat Nabi. Pokoknya akidah sesat. Bagaimana? Apakah boleh seorang istri itu tidak mematuhi suaminya? Bukan boleh, wajib tidak patuh pada suaminya urusan akidah. Enggak perlu diikuti suaminya, urusan keimanan. Mau dibawa ke akidah sesat, jangan mau. Mau akidah sesat. Sementara Anda sudah tahu akidahnya suami itu sesat, enggak boleh patuh, enggak boleh ikut di dalam kesesatannya tersebut. Enggak boleh. Bahkan bukan sekedar apakah boleh saya tidak mematuhi, bukan sekedar tidak boleh, wajib kamu tidak mematuhinya dalam urusan kesesatannya tersebut. Adapun caranya bagaimana mengembalikan suami kepada akidah yang Allah ridhoi, maka tentunya adalah dengan cara bermacam-macam, dengan kelembutan, dengan keindahan. Karena Anda bukan ustazah, Anda tidak perlu berdebat, karena suamimu adalah imammu di rumahmu. Kenalkan kepada ustaz-ustaz Anda, bawa dengan cara yang baik, ya, lembut. Tapi Anda tidak boleh mengikuti keimanan dan akidahnya. Anda bawa kepada ustaz-ustaz Anda, perkenalkan untuk diskusi, maka dengan itu semuanya akan ada wawasan. Tentunya lebih dari itu adalah Anda memohon, berdoa, dan berdoa, dan berdoa. Kemudian jika pada akhirnya sudah diupayakan, diusahakan, ternyata kok dia masih mempertahankan dengan akidah yang yang sesat tersebut, maka ketahuilah, selamatkanlah agamamu. Jangan hanya mengharap urusan nafkah saja, ternyata Anda ikut masuk neraka. Keluarkan. Keluar daripada rangkuhan seorang suami yang sesat akidahnya. Wajib keluar. Karena apa? Akan disesatkan. Bahkan kesesatan ada sampai derajat keluar dari iman. Gak boleh bertahan di situ. Karena bisa saja kesesatannya sampai dia itu keluar dari iman. Berarti selama ini bergaul dengan suami yang tidak beriman. Na'udzubillah. Tidak boleh patuh dan tundukkan suami agar patuh mengikuti akidah yang benar. Jika mereka bertahan, jika sang suami tetap bertahan dengan kesesatannya, maka tidak ada pilihan lagi bagi Anda kecuali Anda mengambil jalan yang beda. Demi keselamatan akhirat Anda, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya, apakah seseorang jikalau ingin bertaubat harus melaksanakan? Jika seseorang ingin bertaubat, apakah harus melaksanakan mandi taubat? Dan satu lagi Buya, jika misal kita junub pagi hari, tetapi tidak langsung mandi saat itu dan baru mandi saat hendak sholat zuhur, itu bagaimana hukumnya Buya? Yang pertama mandi tobat, enggak ada mandi tobat. Tidak ada mandi tobat. Orang bertobat nyesel, istighfar selesai. Hanya wajib mandi karena tobat itu adalah dari kekafiran. Dikisahkan orang kafir masuk Islam. Dia kafir dewasa. Kafir umur 40 tahun kemudian masuk Islam. Maka saat itu wajib mandi. Kenapa kok wajib mandi? Karena dia pernah keluar mani, junub. Kan begitu. Kalau wanitanya pernah haid, maka mandinya karena itu. Jadi enggak ada mandi tobat, itu tidak ada. Kalau orang mandi biasa saja. Enggak ada mandi tobat. Kalau mandi. Tobat itu istighfar dengan lisannya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, meninggalkan dosa, selesai. Baik. Adapun mandi disebutkan, ini salah satu sahabat Nabi adalah masuk Islam suruh mandi oleh Rasulullah. Bertobat dari kekafiran. Kenapa disuruh mandi? Karena apa? Dia pernah punya masa lalu pernah junub, pernah keluar mani, maka dia wajib mandi. Atau wanita pernah haid. Tapi dosa yang lain enggak? Dosa yang lain tidak. Baik, itu saja. Memang ada misalnya perkataan sebagian ulama, kalau fasik bagaimana? Enggak ada mandi. Ada sebagian mengatakan kalau ada orang fasik melakukan dosa-dosa besar, hendaknya dimandikan. Ada mengatakan tidaknya mandi karena fasik, karena mandi karena kekafiran. Sementara dijelaskan para ulama, mandinya orang kafir masuk Islam bukan karena Bukan karena kekafirannya tadi, karena dia pernah punya junubnya tadi. Jadi kesimpulannya tidak ada mandi, mandi tobat. Adanya adalah istighfar yang banyak, menyesal, itulah tobat yang sesungguhnya. Menangis. Wallahu a'lam bishawab. Oh, masalah junub. Junub ini orang junub, mohon maaf, hubungan suami istri adalah setelah sholat subuh. Apakah saya harus mandi? Tidak. Wajib mandi itu jika Anda mau melakukan sesuatu yang harus dengan suci. Misalnya Anda membaca Al-Quran, Anda melakukan sholat, Anda mau tawaf. Dibalik, misalnya seorang suami istri berhubungan suami istri habis sholat isya. Apakah dia harus mandi? Tidak wajib mandi. Nanti kalau mau tahajudan atau mau sholat subuh, tidur gak apa-apa dengan junub. Gak wajib. Cuman disunnahkan, dianjurkan untuk bergegas mandi besar. Gitu saja. Wajibnya kapan? Wajibnya adalah kalau kita sudah mau melakukan kewajiban. Mandi besar sama dengan wudu. Kapan kita wajib wudu? Kalau Anda mau sholat, kan gitu. Kalau Anda mau atau mau megang Al-Qur'an, mau tawaf. Kalau enggak, ya nanti kalau mau sholat, kan begitu. Ya seperti itu. Jangan ya cuman karena tidak punya ilmu kadang seorang itu tersiksa. Ada seorang wanita yang susah menyentuh air, laki-laki susah menyentuh air. Sementara dia punya hajat hubungan suami istri. Di awal waktu habis sholat isya hubungan suami istri harus mandi. Kesakitan dia. Enggak, bisa ditunda nanti. Habis sholat subuh berhubungan masih kedinginan, ya jangan mandi dulu. Ya olahraga dulu biar ringan, nanti mandi ya setelah itu. Cuman disunnahkan, dianjurkan siapapun dari kita itu bergegas untuk bersuci dari hadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, dulu saya pernah mendapatkan musibah, yaitu diperkosa. Kemudian saya diancam oleh pelaku tersebut menggunakan senjata tajam. Saya pun takut dan tidak berani memberitahu orang tua. Hingga akhirnya saya hamil dan laki-laki itu masih saja mengancam saya. Dan akhirnya saya pun memberanikan diri untuk memberitahu orang tua. Hingga akhirnya laki-laki itu masuk penjara. Pertanyaan saya, apakah saya masih bisa mendapatkan laki-laki yang soleh untuk menjadi imam buat saya? Mohon penjelasannya, Bu, ya. Terima kasih. Jika benar, seorang wanita yang diperkosa, maka dia tidak punya dosa. Asalkan memang wanita tersebut tidak mengundang orang perkosanya. Kalau seorang wanita jalan malam-malam pakai rok pendek, kira-kira apa sih kisahnya? Mengundang orang yang memperkosa dia, kan? Jika ada seorang wanita yang soleha sudah menjaga diri, menjaga kehormatannya, kok tiba-tiba diperkosa oleh seseorang, maka dia tidak punya dosa. Karena dia diperkosa. Maka, jangan masuk wilayah putus asa. Suatu ketika ada satu penulis, mahasiswa ngambil S2 begitu, tesisnya itu. Melacak tentang sebab bagaimana orang masuk wilayah pelacuran. Ini yang dipantau itu di daerah Surabaya. Ternyata banyak dari mereka itu orang yang putus asa, na'udzubillah. Hanya gara-gara diperkosa pamannya, diperkosa ininya, lalu dia merasa tidak perawan lagi, lalu dia sudah putus asa. Itu kebodohan. Kalau orang diperkosa tidak punya dosa, takutlah kepada Allah, selesai itu, tidak punya dosa. Ataupun bahkan seandainya jika ada orang melakukan zina, lalu dia sudah tidak perawan lagi, maka katakanlah Allah Maha Pengampun, bukan putus asa. Jadi banyak yang masuk wilayah pelacuran ini dalam catatan, ada sebuah buku, saya baca bukunya waktu itu, adalah sebab-sebab bagaimana orang masuk wilayah pelacuran. Di antaranya adalah yang kecewa, sudah tidak perawan, tidak mengerti masalah keperawanan, masalah orang bisa Allah Maha Pengampun, tidak sadar mana itu. Jadi gara-gara tidak perawan, langsung dia sudah putus asa. Maaf, apa boleh buat? Apa? Kamu saya juga sudah ada perawan. Apa lagi yang aku pertahankan? Wah, kemudian digagahi oleh pamannya atau diperkosa, sudah putus asa. Na'udzubillah. Maka nasihat untuk siapapun, Apakah yang kehilang kehormatannya karena diperkosa? Maka telah, karena wanita tersebut diperkosa, dia tidak punya dosa. Bahkan siapapun yang masuk wilayah zina, Allah Maha Pengampun. Ayo segera tutup aib tersebut. Gak perlu diungkap. Dan gak perlu laki-laki, apalagi laki mengancam, biarkan dia sudah. Gak usah diungkap. Diungkap di media, nanti malah dibawa ke kantor polisi, nanti malah diungkap. Ketahuan semuanya, ya. Subhanallah, maka dari itu, hei para wanita, jaga kehormatanmu. Pergilah bersama mahrammu, jangan jalan sendiri. Menghantarkan orang, memicu orang untuk berkosa, dan seterusnya. Maka jagalah dirimu, hei wanita. Memang seperti itu, keadaan wanita bisa saja ternodai, gara-gara dia ceroboh. Kalau sudah masuk, perutnya adalah kandungannya, di perutnya adalah sperma kemudian kandung, aku sih bahkan kasihan dia. Tapi bagi siapapun wanita yang teruji dengan yang demikian itu, ingat Allah Maha Pengampun. Selagi Anda diperkosa, Anda tidak punya dosa, jangan menjadi putus asa. Ada pun laki-laki yang telah memperkosa, biarkan dia. Doakan semoga Allah berikan hidayah dan seterusnya. Kalau Anda bongkar di negeri seperti ini, malah nanti dibawa kau diinterogasi, semuanya ketahuan, masuk di majalah dan tercatat sepanjang hidup. Na'udzubillah. Sudahlah, tutup diri, Anda menjadi wanita mulia, kemudian setelah itu Anda minta perlindungan kepada Allah, aman, sudah selesai. Gak usahlah sampai dibongkar gitu, kasihan. Dan kadang-kadang itu nanti malah dipanggil semuanya, kan di polisi, dipanggil semuanya. Banyak haknya polisi untuk memanggil memang. Karena ingin menyelesaikan permasalahannya. Kalau sudah terjadi begini, bagaimana? Kalau pun harus laki-laki ditangkap, maka mungkin dari pihak yang berwajib pun harus bisa menyembunyikan tentang identitas seorang wanita untuk menjaga kehormatannya. Bukan malah mengundang koran. Dulu ada koran di pojok itu ada berita, selalu ada berita pemerkosaan. Setiap hari berita pemerkosaan. Cuma istilahnya diganti namanya apa? Pemerkosaan dok, di kepolisian ini, di kantor ini, semuanya Masya Allah. Baik, tidak seperti itu. Akan tapi tetap wajib ditutup. Apalagi kasusnya, kasus diperkosa. Wanita diperkosa adalah tidak berdosa. Dan dia adalah wanita yang terhormat. Dan ketahuilah Allah. Dan dia akan bisa mendapatkan suami yang baik. Bisa mendapatkan suami yang baik. Bahkan jika ada wanita yang pernah berzina sekalipun, kalau dia bertobat, menyesali dosanya, berjanji tidak mengulangi lagi, Allah akan menutup aibnya. Dan Allah kirim laki-laki yang mulia untuk dia. Begitu sebaliknya. Tapi satu manusia yang akan terhina di dunia dan di akhirat, yang putus asa, sudah berdosa, tidak segera minta ampun, bersama, ya apa boleh buat, saya kan sudah berzina, enggak perawan, ya sudahlah, terlanjur karuan. Na'udzubillah, neraka semakin dalam. Allah Maha Luas dengan pengampunannya, maka datanglah kepada pengampunan Allah, dan mintalah penutup dari Allah, agar Allah menutup aib kita, aib semuanya. Wallahu'alam bisawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Saya mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Bu ya, mau bertanya tentang soal mengusap wajah setelah sholat. Ada sebagian ulama yang mengusap wajah dan ada juga sebagian yang tidak. Nah, yang dianjurkan oleh Rasulullah sendiri yang mana gitu? Mengusap wajah. Mohon penjelasan tentang mengusap wajah. Mengusap wajah. Mengusap wajah setelah sholat. Terima kasih Bu. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan bahwasanya disepakati para ulama bersandarkan satu hadis dari Imam Tirmidzi berikan tentang baginda Nabi menyebutkan tentang seorang yang mandai memanjangkan menengadahkan tangannya kemudian menariknya lalu mengusap wajahnya itu dalam doa. Dalam berdoa disunahkan mengusap wajah. Kecuali waktu doa kunut. Karena dalam kunut dianjurkan kita untuk tidak memperbanyak gerakan. Adapun mengusap wajah setelah berdoa itu adalah disepakati semuanya. Tidak ada perbedaan di dalam mengusap wajah setelah berdoa. Dan sholat adalah bagian daripada doa, di dalamnya ada doa. Nah, jadi enggak perlu dipermasalahkan hal-hal yang seperti itu. Jadi mengusap wajah karena ada doa di dalamnya. Berdoa, ya. Sholat selalu kan ada doanya. Kalau doa jelas Hanya mungkin maksudnya itu, kok Anda sholat langsung mengusap wajahnya. Mengusap wajah di dalam setelah sholat. Kalau di dalam sholat, tidak. Di dalam sholat, tidak. Biarpun berdoa di dalam sholat, ya, tidak dianjurkan kita mengangkat tangannya kecuali dalam kunut. Itu pun tidak disepakati. Dalam kunut saja doa. Kemudian setelah kunut pun, biarpun doanya kita menengadahkan tangan, tidak disunnahkan kita mengusap wajah, karena dalam sholat dihimbau agar kita tidak memperbanyak gerakan. Tapi semua doa selain di satu sholat dianjurkan kita untuk mengusap wajah kita. Allah alam di sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Buya, punten saya ingin bertanya mengenai hukum orang tua yang berusaha untuk memisahkan anaknya dari pasangan hidupnya. Hukumnya bagaimana ya, Bu ya? Baik, hukum orang tua memisahkan anaknya dari pasangan hidupnya, jika tidak ada alasan yang syar'i, maka hukumnya haram dan dosa bagi orang tua tersebut. Kalau urusannya urusan yang syar'i, iya. Terjadi kefasikan. Ya, fasik salah satunya. Tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diluruskan. Tapi jika tidak ada sebab, maka hukum orang tua memisahkan pasangannya adalah haram, itu dosa. Baik. Ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab pernah memerintahkan putranya untuk menceraikan istrinya. Itu yang kadang sering dijadikan oleh orang tua untuk mengatur pernikahan anaknya. Jawabannya sederhana, Anda bukan Umar bin Khattab, hei Pak. Bukan Umar bin Khattab, maunya Umar bin Khattab. Tahid alim, tahu permasalahannya. Sehingga waktu menyuruh putranya untuk mencerai istrinya adalah ngerti. Anda bukan Umar bin Khattab, jangan tiru-tiru gayanya. Tapi kalau memang ternyata terjadi pelanggaran syariat yang benar besar, misalnya suaminya sudah keluar dari iman, wajib. Atau suaminya selalu melakukan satu keharaman yang sudah jelas-jelas. Misalnya kefasikan, berzina di luar randa, masyhur dengan perzinaannya. Atau menantu perempuannya sudah suka berzina dan seterusnya. Berhak seorang tua untuk mengusahakan perpisahannya. Kenapa? Kehinaan itu semuanya. Tapi kalau tanpa alasan yang syar'i, hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Wendy, karena kami masih ada waktu, kembali kami akan membacakan pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Bu ya, saya mau bertanya. Boleh tidak kita minum kapsul? Cuma isi dari kapsul tersebut ada lafaz Allahnya. Terima kasih, mohon bimbingannya Bu ya. Apa? Kapsul ada? Di dalam kapsul tersebut ada lafaz Allah. Ada tulisannya itu. Nah ini ada aneh, maksudnya biar berkah, maksudnya gitu ya. Menelan huruf terhormat, apa nama terhormat, lafzul jalalah, nama Allah, nama-nama Nabi, menelan utuh-utuh, hukumnya haram, dosa. Karena apa? Lafzul jalalah, nama Allah nanti akan bercampur dengan najis di jalan. Tapi kalau misalnya nama atau Al-Quran, nama Allah di dalam kertas, kok dibakar setelah hancur, Anda telan, boleh. Cuman kerjaan amat dalam arang. Cuman kalau masih ada hurufnya, ditelan, hukumnya haram, karena nanti akan bercampur dengan najis. Wah ini, yang jualan langsung batal, nanti gak laku. Haram meminumnya. Ini biasanya juga orang-orang yang urusan dengan pengobatan yang kelihatannya ala ustadz, berkiblat kepada sebuah buku yang dinisbatkan kepada Imam Ghazali dengan dusta. Imam Ghazali tidak pernah ngarang buku itu, namanya kitab Aufak. Nama Nabi taruh di paha. Bahkan pernah suatu ketika saya mau diobati satu orang, ditulis di Al-Quran begini, suruh nelen. Wah, ini kalau nelen saya hilang ilmu saya, jadi bodoh ini. Enggak bisa, Ustaz, haram ditelen. Biar sembuh, ya bisa. Saya sakit, enggak saya itu. Dikasih, wah ini Ustaz ngaco ini. Enggak bisa, ini haram nelennya, repot sama saya. Ya enggak saya minum, saya ngerti kok. Ini memang ada model pengobatan ala Ustaz. Tidak sadar bahwasanya itu adalah lafzul jalalah, nama Allah atau Al-Quran. Kalau ditelan akan bercampur dengan najis. Hukumnya haram mencampur dengan najis. Kecuali kalau ditelan nyangkut di hidung. Nah, ini kadang-kadang gitu kan repot. Gitu. Haram. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari pengennya syar'i ya. Lafzul nama Allah ditelan. Haram masuk perut. Perut kita tuh najis. Makanya jangan sombong. Anda kemana-mana bawa najis. Mau sombong kita kemana-mana bawa najis. Setiap pagi buang kotoran kan kita. Baik, itulah hukumnya menelan sesuatu yang ada tulisannya lafzul jalalah, nama Allah, nama-nama Nabi, Al-Quran dan seterusnya. Tidak boleh. Haram hukumnya. Allah alam bissawab. Memang ada itu. Memang ada itu, kok aneh banget. Kalau ada, jangan dibeli. Nah, bismillah. Kami ada program. Sebetulnya kami menyambut kerinduan sebagian orang. Waktu kami mengangkat topik tentang mengasuh anaknya orang lain demi anak kita agar ditolong oleh Allah. Karena yang menolong anaknya orang akan ditolong oleh Allah anaknya. Allah fi'udil abdi makanal abdi fi'udil akhihi. Kemudian kita diskusikan akhirnya masuk dalam bahasan orang tua asuh. Orang tua asuh. Alhamdulillah pondok sampai hari ini anak-anak makan. Dan mereka juga belajar. Akan tapi kerinduan kami untuk melibatkan semua pihak agar terlibat di dalam meminterkan anak-anak, mencetak ulama, akhirnya muncullah ide untuk menghadirkan para orang tua asuh. Maka, dan alhamdulillah waktu kita suarakan sudah banyak. Kemarin kita juga dicegat ketemu orang di perjalanan waktu ke Pontianak, ada satu orang. Langsung ngambil satu orang, saya ngambil 5 anak asuh. Ya. Baik. Rupanya banyak di tempat lain. Anak asuh itu nanti, misalnya Anda niatkan Anda punya anak berapa satu. Kalau Anda punya anak satu, paling tidak Anda ngambil 1-2, terserah. Diniati, semoga dengan aku merawat anaknya orang ini, Allah merawat anakku. Yang akan diasuh siapa? Anak berpotensi, berprestasi, mencetak ulama. Itulah nanti yang akan Anda temukan anak-anak menjadi ulama-ulama besar nanti. Jadi ini adalah kita pakai angka yang paling rendah, ya sekedar untuk cukup saja makan mereka, yaitu per anak adalah 500 ribu sampai 1 juta. Padahal kalau di pondok 500 ribu ya makan saja, yang lainnya bagaimana? Tapi beginilah, kita ambil angka yang rendah. Kalau ada yang mengambil, ya saya ngambil 1, silakan Anda ambil 1 per bulan. Dan jangka waktunya kurang lebihnya adalah untuk mencetak ulama, ya sebetulnya lama, 10 tahun pun belum beres. Tapi paling tidak antara 5 tahun sampai 10 tahun. Dan nanti yang sudah masuk grup orang tua asuh ini akan diberitahu. Orang anak asuhnya ada di mana ini nanti? Akan disebut, dan nanti akan diberi laporan anaknya sekarang lagi melanjutkan pendidikan di Yaman misalnya. Jadi mereka sudah pulang. Ada mereka dari ulama ini loh. Jadi akan dipantau ini semuanya. Jadi menjadi anak orang tua asuh silakan. Tapi Anda mendaftar rutin setiap bulan Anda mengirim dan nanti akan masukkan rekening khusus dan itu akan dikelola khusus hanya untuk anak-anak yang berprestasi. Yang akan dicetak ulama. Akhirnya sudah setengah jadi. Bibitnya sudah jelas gitu loh. Anak-anak berprestasi yang sudah masuk karantina ini sudah Quran 30 juz ini semua nanti seleksi karena itu semua perlu dana besar untuk dipintarkan dengan serius. Baik, ini orang tua asuh ini kita mencari bukan 1000 sebanyak-banyaknya. Nanti termasuk pendidikan di luar negerinya seperti apa. Jadi kita pendidikan di luar negeri, kita pikirkan anak santri kita, pendidikannya pun kita lanjutkan pendidikan luar negeri, tapi ingat, kita tidak akan ngirim santri ke luar negeri kecuali kampus yang sudah jelas akidahnya sama dengan kita, tidak kita obral kemana-mana, akidahnya sama, kemudian di situ juga diperhatikan urusan akhlaknya, urusan akhlaknya, akidahnya, dan juga fikihnya harus dasar-dasarnya sama dengan fikih yang ada di Nusantara ini, supaya tidak pulang beda mereka. Ini sudah kita tunjuk beberapa tempat, khususnya adalah Hadramaut misalnya. Kemudian kemarin kita juga survei di Turki, karena di situ ada Masya Allah akidah sangat kuat di beberapa tempat. Kemudian juga nanti kita akan survei ke tempat-tempat yang lain. Kita akan lihat sendiri, itu nanti anak-anak kita akan kita kirim ke sana, mungkin setelah S1 melanjutkan dan seterusnya. Dan semoga untuk 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang, kita mungkin kita akan sudah punya tempat belajar yang lebih serius, kelas-kelas ya. Kelas-kelas fakultas ya, kuliah, kita akan persiapkan itu semuanya insya Allah, kalau memang sudah punya SDM dari anak-anak yang Anda rawat tadi, Anda didik tadi. Jadi orang tua asuh, ini kurang lebihnya adalah antara 500 sampai 1 juta. Terserah Anda menghargai berapa boleh. Kalau memang keberatan ya 500 tanggung 5 orang deh, 100-an. Yang penting Anda ikut orang tua asuh. Anda bersahabat dengan yang lainnya 5 orang, ngangkat satu anak. Oke dah. Karena Anda mampunya setiap bulan hanya 100 ribu. Aduh, tapi kok repot 100 ribu? Ya sudah 50 ribu. Sudah kelihatan kalau sudah mulai pelit. 50 ribu. 50 ribu per bulan. Nah, rame-rame. Nah, lumayan. Masih mau sedekah. Kalaupun enggak, doakan saja. Semoga Allah mengirim orang tua asuh. Amin. Ini kenapa kok kita hadir ke orang tua asuh ini? Ada orang itu begini. Orang sudah berbuat baik. Tadi kita masuk hikmahnya Ibn Atta Isangandari. Kita buat program baru itu. Nanti biasanya pejuangnya ya itu lagi. Yang sudah pernah bantu pondok orang ini. Karena memang tadi orang-orang sudah senang kebaikan itu dipamerin kebaikan dia pengen lagi. Masa Anda mau ketinggalan? Nanti waktu kita promo itu lagi yang datang. Dia lagi datang lagi. Ada orang dia lagi. Beruntung lagi ya. Yang lain di mana? Makanya kita macam-macam produk ini biar banyak orangnya. Kalau Anda tidak beruntung di sana, Anda beruntung di sini. Gitu, insya Allah. Orang tua asuh. Anda bisa menghubungi 0853-11-222-225. 0853-11-2-5 ditutup dengan 5. Ini adalah informasi Al-Beda Al-Bahjah, orang tua asuh. Dan nanti kalau sudah Anda bergabung dalam program ini, Anda akan diberi informasi gimana saya bisa memantau anak-anak saya itu, nanti akan diberi petunjuk. Dan ini pribadi antara Anda dengan kami, supaya nanti tidak rancu. Anda dengan kami, itu anak asuhmu ada di sana, lihat nanti, bisa kunjung ke sana, bahkan nanti kalau berangkat ke luar negeri sekalipun, kalau perlu Anda nyangoni $2,000, kan lumayan Anda bapak asuhnya. Ya $1,100, $50 atau baju. Karena kata guru kami, kalau didik santri jangan tanggung. Selesaikan sampai tuntas. Kalaupun selesai, lanjutkan sampai dia tuntas. Itu tanggung jawabmu. Bahkan anggap mereka seperti anak, bahkan lebih daripada anak sendiri. Dan akan kita perlakukan seperti itu anak-anak santri kita bersama Anda semua dan para sesepuh Anda orang tuanya semuanya. Mari bergabung dalam dakwah melalui program infak center juga. Ada infak rutin, infak instalasi air, infak online via transfer, infak Maulid Akbar ini. Kita akan masuki bulan Maulid dan kita akan mengadakan acara besar. Anda pun sudah mulai berpikir di situ. Yang ingin bersedekah untuk orang tuanya, niatkan masuk di situ. Wah, kalau saya selamatan atau sedekah untuk orang tua saya sibuk, saya orang kantor, enggak punya waktu, saya tumpangkan saja di situ. Apalagi ya, saya kalau mau macam-macam bolehlah, syukuran rumah, tapi saya enggak bisa masak, tumpangkan di sini bisa. Sehingga Maulid makin meriah, marak bulan Maulid. Nanti Maulid Akbar di pesantren. Bank Syariah Mandiri nomor rekening 72004-7200-420092. Majelis Muslimah Cirebon, akad yang akan datang tanggal jam 1 siang 13 Muharram di Pusat LPD Belajar. Maulid Nabi dan silaturahmi Maulid Nabi dan silaturahmi Akbar. Satu hati di Al-Baqarah 1440 Hijriah, Maulid besar kita tahunan. Hari Ahad tanggal 3 Rabiul Awal. Pokoknya kuncinya setiap bulan Maulid Ahad pertama itulah Maulid kita. Bulan Maulid Ahad pertama. Apakah tanggal 1, 2, 3, pokoknya Ahad pertama itulah acara kita. Jam 7 sampai selesai di Al-Bahjah Sendang. Majelis bulanan Brebes insyaallah Rabu malam Kamis yang akan datang 9 Muharram. Di Masjid Qurbi Karangmalang. Majalengka Sabtu malam Ahad yang akan datang 12 Muharram. 22 September Masjid Agung Ali Iman Alun-Alun Majalengka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tuhinna. Wa akrimna wa la tuhinna wa akrimna wa tuhtul alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Pandang kami ya Allah dengan kasih sayangmu, maka kami mohon ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami, kesalahan kami yang sangat banyak ya Allah, yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu ya Allah, yang jelas ya Allah, teramat banyak ya Allah, dan kami takut jika dosa itu kami bawa ke alam barzah. Kami tidak ingin ketakutan di alam barzahmu, kami tidak ingin repot di padang mahsyarmu, kami ingin ringan di saat berjalan di padang mahsyarmu. Kami ingin di saat berada di alam barzah tidak ada yang menakutkan untuk kami. Maka kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Sebesar Maha Pengampun ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, sungguh Maha Pengampun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari berzinaan ya Allah yang sering terjadi saat ini. Ya Allah, jauhkan kami dari mukaddimah-mukaddimah zina. Buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina pada masa lalu mereka, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan tutup aib mereka, ya Allah. Di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, ya. Sehingga tidak terhukum, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, tetangga kami, masyarakat kami, berikan kepada mereka segala kebaikan. Jauhkan mereka dari meninggalkan sholat, jauhkan mereka dari judi, jauhkan mereka dari minuman keras, jauhkan mereka dari riba. Ya Allah, ganti dengan halal, ya Allah. Ganti dengan yang halal, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu tanpa ada kebencian, dendam, dan permusuhan. Jika ada orang membenci kami, jika ada orang memusuhi kami, jika ada orang menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Jangan hukum mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Saudara-saudari kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Amin. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Amin. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Dan kami mohon berikan kepada mereka kelak pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami dan mereka segala kebaikan. Ya Allah, jaga anak-anak kami di zaman ini, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga, santri kami ahli surga, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan, ya Allah. Dan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka, ya Allah, dan keturunan mereka. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami, Allah. Dan kami mohon seperti Engkau mudahkan kami berkumpul saat ini, mudahkan kami kelak berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, agar kami bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad di padang mahsyar bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Menyeberang siratal mustaqim bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Meluncur di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami ya Allah yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah dan istiqomah. Husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu memberi topik bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.